indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggumu. Yeah.